Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-197 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau mengatakan wa ya'muruna bima'alil akhlaqi wa yanhauna an safsafiha, dan mereka itu Ahlussunnah juga memerintahkan untuk melakukan akhlak-akhlak yang mulia, hampir sama dengan makarimil akhlak atau ma'ali al akhlak. Contoh di antara akhlak yang mulia yang tinggi adalah keberanian lawan dari kepengecutan, kedermawanan lawan dari kebakhilan, kejujuran lawan dari kebohongan, amanah yaitu menjaga amanat lawan dari khianah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah memerintahkan kepada ma'alil akhlak, akhlak-akhlak yang tinggi. Wa yanhauna an safsafiha, dan mereka Ahlussunnah melarang dari akhlak-akhlak yang jelek. Safsafiha ini artinya adalah rodi atau hakir, sesuatu yang jelek. Jamaknya adalah safasif. Jadi Ahlussunnah mengajak kepada secara umum akhlak-akhlak yang mulia. Ya, dan mereka melarang dari akhlak-akhlak yang jelek. Kemudian beliau mengatakan wa kullu ma yaqulunahu wa yaf'alunahu min hadza aw ghairi, dan seluruh apa yang mereka ucapkan dan yang mereka kerjakan, baik yang tertulis yang sudah beliau sebutkan di awal aw ghairihi atau yang lain, berarti menunjukkan beliau tidak menyebutkan semuanya. Di sana ada akhlak-akhlak yang mulia yang tidak beliau sebutkan di sini. Makanya beliau mengatakan aw ghairihi atau selainnya. Fa innama hum fihi muttabi'una lil kitabi was sunnah, maka mereka di dalam masalah ini mengikuti Al-Qur'an dan juga sunnah. Ketika misalnya birrul walidain, menyambung tali silaturahim, bertetangga, mencintai orang miskin, maka mereka mengikuti syariat, bukan hanya sekedar ah ini kan baik berarti kita praktikkan. Tidak, mereka di dalam semuanya itu ketika mereka berakhlak kepada orang lain, maka mereka mengikuti Al-Quran dan juga Sunnah. Artinya bukan mengikuti hawa nafsunya atau mengikuti perasaannya. Ya, perasaan dia menggelora ingin ya membantu saudaranya yang ada di Palestina. Ini perasaan dia, atifah. Tapi dia menggunakan cara yang tidak benar. Yaitu seorang misalnya keluar dari negaranya menuju Palestina dengan tujuan untuk memerangi orang Yahudi misalnya. Tapi dia dalam keadaan sendirian. Maka ini bukan cara yang benar. Dia hanya memakai perasaan saja. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah dalam melaksanakan akhlak-akhlak yang baik tadi, mereka muttabi'una al-kitabi wa sunnah. Mereka mengikuti Al-Quran dan sunnah. Contoh misalnya sebagian orang di mana-mana ya, maksudnya dia bertetangga, dia sudah kenal sunnah, bertetangga dengan tetangga yang belum kenal sunnah. Kemudian ternyata meskipun dia sudah ngaji dan sudah kenal sunnah, masih dia mengikuti acara-acara yang digelar oleh tetangga-tetangga mereka berupa acara-acara yang bid'ah dan yang semisalnya. Kemudian ada sebagian mereka, nas'allahu salamu ala afiyah, tetap melakukan acara-acara tersebut. Kemudian dia mengatakan, ini kan gak enak ya, kalau tidak hadir, atau ini adalah untuk hablum minan nas, misalnya dengan kata-kata yang seakan-akan itu adalah membolehkan. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah bukan dengan cara seperti itu. Ahlussunnah wal Jamaah ketika mereka berakhlak kepada orang lain, tetangga dan kaum muslimin yang lain, mereka tetap muttabi'una lil kitab wa sunnah. Mereka berusaha untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah, bukan mengikuti perasaan saja. Wa tariqatuhum hiya dinul islam alladhi ba'athallah. Cara mereka, itu cara mereka dalam beragama adalah agama Islam. Jadi, jalan mereka adalah agama Islam itu sendiri. Jalan yang menyampaikan mereka kepada Allah adalah agama Islam itu sendiri. Alladzi ba'athallahu bihi Muhammadan, di mana Allah SWT mengutus Nabi Muhammad dengannya. Ini adalah jalan Ahlussunnah. Jadi jalan mereka itu sebenarnya adalah Islam itu sendiri. Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita jalankan. Makanya setiap bid'ah dan tambahan di dalam agama itu kita enggak mau. Karena ini bukan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang paling benar dan itulah yang diridhoi oleh Allah adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau mengatakan wa tariqatum hiya dinul Islam. Cara mereka adalah agama Islam itu sendiri. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini.